Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada pagi ini. Insyaallah kita akan mendengarkan satu kajian yang istimewa yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Malik Hussein Syaban Hasan. Beliau adalah Syekh yang berasal dari Yordania dan beliau adalah dosen di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA di Jakarta. Beliau merupakan dosen ilmu Al-Quran. Beliau S1-nya adalah di kuliah Al-Quran di Universitas Islam Madinah. S2 beliau adalah di ilmu Al-Quran juga di Universitas Jordania. Kemudian doktor beliau adalah di Universitas Yarmouk, Yordania. Di dalam disertasi beliau, beliau membantah syubhat-syubhat yang disebarkan oleh Orientalis di dalam penulisan Al-Quran, sehingga beliau membuat judul dari disertasi beliau adalah Tariqatu Kitabati Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan muhadarah Syekh yang insyaallah akan saya terjemahkan langsung dengan judul Berpegang Teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa nurid min fadilati Syekh yulqi lana kalimah أو محاضرات تحت عنوان التمسك بكتاب وسنة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نتكلم فيه عن موضوع هو أصل أصول الإسلام. أصل أصول ديننا هو التمسك بكتاب ربنا والتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh memberikan mukaddimah di dalam pembicaraan beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan ucapan selamat kepada para pendengar dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan selamat berjumpa di dalam pertemuan kita ini dalam topik yang itu merupakan topik yang sangat penting dan mendasar di dalam agama kita ini, yakni topik berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah merupakan pokok dasar dalam agama kita ini. Fakuluna ya'lam أن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا اتبع القرآن الكريم واتبع السنة النبوية. Setiap kita mengetahui bahwasanya seseorang tidak akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya sampai dia mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. فالقرآن هو كتاب ربنا الذي نعمل به وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى هي مفسرة للقرآن وشارحة له ومبينة لأحكامه. Tidak dilakukan lagi bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah yang wajib kita ikuti, dan kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sunnah adalah memberikan penjelasan, memberikan keterangan terhadap Al-Qur'an. Ibu ikhwatu wa akhawat, kul wahidin minna idza arada an yashtari jihazan في يعني إلكترونيا ليستخدمه في بيته فإنه لا بد أن يأخذ معه ما يسمى بالكتالوج فيقرأه ويعرف ما فيه حتى إذا أراد أن يشغل هذا الجهاز يأمن من الخطأ أو أن يقع في خلل أو احتراق أو نحو ذلك. Setiap kita apabila dia ingin membeli satu alat seperti alat elektronik lalu dia bawa ke rumahnya, pasti ketika dia ingin memakai dia memiliki namanya buku katalog. Untuk apa buku katalog itu? Untuk membimbing dan membawanya atau mengarahkannya, menunjukkan kepada dia bagaimana cara memakai alat tersebut agar alat itu tidak menjadi rusak atau terbakar. ثم بعد ذلك إذا وقع أي خلل في هذا الجهاز فإنه يرجع إلى الكتالوج ليقرأ كيف يصلحه فيعمل على إصلاحه. Kemudian kalau seandainya terjadi kerusakan di dalam alat tersebut, maka dia kembali kepada buku katalog tersebut dan dia melihat bagaimana cara memperbaiki kerusakan yang ada pada alat tersebut. وهذا المثال ينطبق على ما نحن فيه. فديننا أنزل الله سبحانه وتعالى لنا ما يرشدنا إليه وكيف نطبقه، وإذا وقع في من أحد منا خلل أو زلل أو معصية فإنه أيضا يجد حلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitu juga ini adalah perumpamaan yang sangat tepat sekali bahwa agama kita, agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu bimbingan yang mengarahkan kita di dalam menjalankan agama itu sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Kalau seandainya terjadi pada diri kita satu kekeliruan, kesalahan, tentu dan juga maksiat, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Walidzalika najidu أن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تدل على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله، وأيضا في السنة أحاديث كثيرة تدل على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا kita dalam Al-Quran kita dapatkan perintah kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kita dalam As-Sunnah kita juga mendapatkan kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bal la takunu ta'atun lillahi ta'ala illa idza ata'na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Allah ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Malahan tidak akan mungkin kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. ولذلك من خالف الكتاب والسنه فهو على خطر عظيم. Oleh karena itu, siapa yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia di dalam berada di tepi jurang yang sangat berbahaya. أتعلمون لماذا هو على خطر عظيم؟ Apakah Anda mengetahui bahwasanya kenapa mereka itu dalam kondisi yang berbahaya? لأن من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن له الجنة ومن عصاهما فإن له النار والعياذ بالله تعالى. Karena siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka dia masuk surga, dan siapa yang menyelisih, yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk dalam api neraka, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu man ya aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian itu masuk surga kecuali orang yang enggan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang membangkang kepadaku, tidak taat kepadaku, dialah orang yang enggan. Fata'atullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam laysat ikhtiyariyatan lana. من شاء أن يطيعهما ومن شاء أن يصيعه أن يعصيهما لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu bukan pilihan. Seorang yang ingin memilih taat atau memilih untuk tidak taat, tidak. Akan tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan satu hal yang lazim, satu hal yang harus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ma kana lil mu'minin wa lam mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna min khiyaratu min amrin." Siapa, tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga mukmin perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya memutuskan satu keputusan, mereka memiliki keputusan lain dalam urusan mereka. Siapa yang bermaksiat menantang Allah dan Rasul-Nya, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Azza wa Jal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'u hududan lil muslim la yajuzu lahu an yatajawazahuma fa idza tajawazahuma fa innahu yakunu qad 'arrada nafsahu li ghadabillahi wa sakhatihi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batas-batas. Allah dan Rasulnya telah menetapkan batas-batas. Siapa yang melampaui batas-batas tadi, yang melangkahi batas-batas tersebut, maka dia sudah berada di dalam bahaya yang sangat bahaya. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihima al-khayru kulluh. Fa lam yatruk an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khayran illa wa dalla ummatahu alaihi. ولم يترك شرا إلا وحذر أمته منه. Al-Quran dan Sunnah di dalamnya terdapat seluruhnya kebaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dia meninggalkan satu hal yang dia mengetahui satu hal yang baik kecuali telah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada satu hal yang buruk yang bisa membahayakan mereka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan para umatnya dari hal itu. Fa alaina an nuqbil ala kitabillah ta'ala wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilawatan wa ta'alluman wa ta'lima. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian yang dalam kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya. Falaysa maqsudu min Al-Quran Al-Karim faqat an nahfaza suwar ma'duda qalila wa natruk al-baqi wa an naqra hadhihi suwar hatta la nafhama ma'naha. Bukan maksud dari membaca Al-Quran itu adalah kita menghafal beberapa surat sedikit saja, atau kita membaca Al-Quran yang kita tidak mengerti makna-maknanya. كيف نفهم القرآن الكريم وكيف نفهم السنة النبوية؟ bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan bagaimana cara kita memahami Sunnah Nabawiyah. نستطيع أن نفهم القرآن وذلك بقراءة ترجمة لتفسيره. Kita memahami Al-Quran dengan cara membaca terjemahan tafsirnya. وكذلك نستطيع أن نفهم السنة بقراءة الكتب التي فيها ترجمة لمعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kita bisa memahami Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membaca buku-buku yang di dalamnya terdapat terjemahan dari Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aidan, nasal ahli ilm. Rabbuna yaqul, was'alu ahli, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu juga caranya adalah dengan cara bertanya kepada ulama, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bertanyalah kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Fa inna ad-dina wat-tamassuk bil-kitabi was-sunnah aghla 'inda al-muslimi min nafsihi allati bayna jambayhi. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah merupakan hal yang sangat berharga dan sangat mahal, melebihi dari dirinya sendiri. Limadha? Li'anna fi ittiba'ihima sa'adatun lahu fid dunya wa najatun lahu fil akhirah. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, keuntungan baginya adalah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa a'zamu shay'in amara Allah bihi wa amara bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam huwa tauhidullah ta'ala. Wa a'zamu shay'in nahaa 'anhu Allah wa nahaa 'anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam huwa asy-syirku billahi ta'ala. Perkara yang sangat penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita adalah mentauhidkan Allah. Kemudian perkara yang penting, yang besar, yang mana kita dilarang untuk melakukannya oleh Allah dan Rasul-Nya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mali'un tala'a bihi Al-Qur'an Al-Karim wa imtala'at minhu As-Sunnah An-Nabawiyyah. Dalam hal kedua ini penuh Al-Quran dengan kandungan-kandungan yang tadi, dan begitu juga penuh sunnah-sunnah dengan kandungan tadi. Yaqulullah Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Faya ayuhal muslim, إذا دعوت فلا تدعو إلا الله وإذا استغفت فلا تستغف إلا بالله وإذا ذبحت فلا تذبح إلا لله اذكر اسم الله على الذبيحة وتكون هذه الذبيحة لله تعالى لا تدعو غير الله لا تستغف غير الله لا تذبح لغير الله كائنا من كان لا نبيا ولا ملكا ولا شيخا ولا جنية وإنما أنت عبد لله فتعبد الله الواحد القهار. Maka wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong untuk dikeluarkan dari kesempitan, minta tolonglah kepada Allah. Jika kamu ingin menyembelih, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyembelih, ketika menyembelihnya membaca bismillah. Kemudian dengan dituju, yang dituju hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berdoa kepada selain Allah. Janganlah meminta tolong kepada selain Allah. Janganlah menyembelih untuk selain Allah, tidak untuk seorang malaikat, tidak juga untuk seorang nabi, tidak juga untuk seorang syekh atau guru, tidak juga untuk seorang jin. Jika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara aidan min asy-syirk fi ahadits katsira. Bal hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min asy-syirk al-khafi, ay al-ghair dhahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak mengingatkan umatnya dan memberikan kewaspadaan, peringatan kepada umatnya dari perbuatan syirik. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari syirik khafi, syirik yang tidak tampak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirk al-ashghar. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بسبدا yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah riya. Apa itu riya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riya seseorang salat dan dia menghiasi, memperbaiki salatnya disebabkan ada orang lain yang melihat kepadanya. Asyirku al-khafi ar-riya amruhu khatir. Fa ayyuhal muslim idza amilta al-amal la tanzur ila an-nas. لا تنتظر منهم الثناء، لا تنتظر منهم الجزاء، وإنما ليكن عملك لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل، وبعد ذلك إن مدحت أو جاءك شيء من هذه الدنيا فلا يكون هو الأصل وهو الأساس في عملك، وإنما يكون عملك لله سبحانه وتعالى. شرك تشيل أو شرك ينتسموني إني ya, sangatlah berbahaya. Karena engkau beramal, hendaklah kamu jadikan amalmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dilihat orang, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin mendapatkan balasan. Jika kamu beramal, hendaklah kamu hanya beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya setelah beramal datang pujian, ya, datang sanjungan, datang yang lain, itu tidak ada masalah. Akan tetapi jadikanlah amalanmu itu yang terpenting hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain. الطاعات والعبادات كثيرة في ديننا. وكذلك المنهيات ما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كثير أيضا في ديننا. ولذلك علينا أن نتعلم وأن نعرف ماذا أمرنا الله فنفعله وماذا نهانا الله عنه فنبتعد عنه. Perintah-perintah dan ibadah di dalam agama kita ini sangat banyak sekali. Larangan-larangan di dalam agama kita juga sangat banyak. Maka untuk mengetahui ini wajiblah untuk kita untuk mempelajarinya sehingga kita mengetahui mana kita yang diperintahkan sehingga kita lakukan. Dan mana hal-hal yang kita dilarang kita tinggalkan. ولو نظرنا إلى مجتمعنا الإسلامي لوجدنا أن فيه تفلتا كبيرا من ناحية التمسك بالطاعات وفعل المنهيات. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan masyarakat Muslim, kita melihat bagaimana mereka dalam kondisi yang lalai, yang begitu lalai, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka, ketaatan yang seharusnya mereka lakukan dan larang-larang yang seharusnya mereka tinggalkan. وهذه المعاصي والذنوب سبب لحلول عذاب الله وعقابه. Maksiat dan dosa ini merupakan salah satu penyebab datangnya musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. فهذه الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير ما هي إلا غضب من الله سبحانه وتعالى على الناس. Sebagai contoh yang terjadi gempa, gunung meletus, banjir, topan, ini tiada lain merupakan bagian dari kemurkaan-kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. فنجد أن الربا قد انتشر بين المسلمين. يتعامل المسلم وللأسف في هذا الزمان مع الربا وكأنه يتعامل بشيء حلال، والربا من الكبائر، من كبائر الذنوب، بل إن الله سبحانه وتعالى توعد بأن من لم يترك الربا فإن فقد أعلن الله عليه الحرب وأعلن عليه رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا الحرب كذلك، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Kita melihat bahwa di antara dosa adalah riba, di mana riba sangat marak sekali di kalangan masyarakat, sehingga mereka seakan-akan bermuamalah dengan muamalah riba, bertransaksi dengan transaksi riba, seakan-akan dia bertransaksi dengan sesuatu yang halal. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengancam ancaman yang keras siapa yang selalu melakukan riba dan tidak mau meninggalkan riba, berarti dia sudah memproklamirkan dirinya untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapa yang tidak mau meninggalkan riba, berarti dia telah memproklamirkan untuk berperang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam taf'alu fa'adzanu bihadbi min Allah wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan, yakni meninggalkan riba itu, maka proklamirkanlah perperangan terhadap Allah dan Rasul. Najidu wa li'asaf tahawunan kabiran min al-muslimin fi ada'i shalah. Fala yu'adduna shalata ma'a al-jama'ah. هذا من كان يصلي منهم، ولكن الغالبية وللأسف تكاسلوا وتهاونوا عن الركن الثاني من أركان الإسلام والعياذ بالله تعالى. Kita mendapatkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kelalaian yang sangat-sangat berat sekali. Kelalaian yang sangat-sangat berat sekali dari kaum muslimin di dalam menjalankan salat lima waktu. Melalaikan mengerjakannya dengan sholat berjamaah. Ini bagi siapa yang mengerjakannya, dia sangat lalai mengerjakan berjamaah di masjid. Dan kita melihat pada umumnya mereka sangat lalai sekali dalam menjalankan rukun iman yang kedua dalam rukun Islam yang kedua dalam Islam ini, yakni sholat lima waktu. Najidu walil asaf tahawunan kabiran min nisa'ina fi ارتداء الحجاب الشرعي، فتجد المرأة وللأسف تظهر من جسدها أشياء كثيرة حرام عليها أن تظهره لغير زوجها أو لغير محرم، فتجد المرأة تمشي في الشارع وهي حاسرة عن رأسها، مبدية نحرها، يديها، ساقيها، وهذا لا يجوز. فالمرأة المسلمة لابد أن تكون ممتثلة للحجاب الشرعي ولا تظهر شيئا من بدنها في الشارع للرجال الأجانب. Kita juga melihat kelalaian sangat-sangat berat sekali bagi kaum muslimat di dalam memakai pakaian yang syar'i, menutup auratnya, memakai hijab. Kita melihat kebanyakan dari mereka membuka bagian-bagian yang haram untuk dilihatkan, bagian-bagian yang haram untuk dilihat oleh orang-orang lain. Kita melihat ada perempuan di jalan yang kepalanya terbuka, tidak ditutup, lehernya terbuka, tangannya terbuka, betisnya terbuka, yang dimana hal-hal itu adalah yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, ya, yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang yang bukan dari suaminya. Malahan itu haram, tidak boleh dia lihat, ya. Maka kita lihat orang mereka-mereka di luar itu beranggapan memperlihatkannya kepada orang-orang ajanib, ya, yang mana itu adalah haram untuk dilihat. Wa idza nadarna fi mujtama'ina wa lil asaf aidan nara hunaka tahawulan kabiran في تربية أبنائنا التربية الإسلامية الصحيحة، فلا تجد اهتماما من الآباء في تنشئة أبنائهم تنشئة إسلامية، فلا يهتمون بذهابهم إلى المساجد وتعليمهم الصلاة وأيضا تعليمهم ما يلزمهم من أمور دينهم من حفظ للقرآن الكريم وحفظ للسنة النبوية ونحو ذلك. Kita juga melihat dari sebagian kaum muslimin kelalaian yang sangat besar di dalam pendidikan anak. Kita melihat para bapak lalai di dalam menumbuh besarkan anak-anak mereka dengan perkembangan, pertumbuhan dan lingkungan yang islami. Kita melihat sangat jarang para bapak membawa anak-anaknya sholat ke masjid. Sangat jarang kita melihat bahwa bapak mengajarkan anaknya perkara-perkara yang penting yang harus diketahui dalam agamanya, seperti diajarkan kepadanya Al-Quran, menghafal beberapa menghafal Al-Quran atau mengajarkan kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ولا تقتصر نظرتنا في مجتمعنا فقط على القصور وعلى النقص وعلى يعني ما وقعت فيه مخالفة الكتاب والسنة، ولكن نقول أيضا في مجتمعاتنا الإسلامية كثير من مظاهر الخير ومظاهر الصلاح التي ينبغي علينا أن ننميها وأن نزيدها حتى نكون من عباد الله الصالحين. Kita tidak hanya melihat dari sisi negatif kekurangan-kekurangan yang ada pada masyarakat kita. Akan tetapi alhamdulillah kita melihat di tengah-tengah mereka kelihatan indikasi-indikasi yang baik, orang-orang yang soleh, yang seharusnya kita tumbuhkan ini, kita jaga dan kita tumbuhkan pada diri-diri mereka. Fa'alaina ikhwani wa akhawati an na'lama عظمة ديننا وأن نعلم عظمة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلو نظرنا في كل دساتير الدنيا التي هي من وضع البشر وجدنا فيها النقص وجدنا فيها الخلل وجدنا فيها الخطأ والغلط إلا دستورنا وهو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه من الله الذي خلقنا وهو يعلم ماذا يصلح لنا وما يصلحنا. Kalau kita kita mesti mengetahui tentang agungnya agama kita. Kita mesti mengetahui dengan agungnya Al-Quran, kitab kita. Kalau kita lihat undang-undang yang ada, undang-undang yang dibuat oleh manusia di seluruh undang-undang yang ada di dunia ini, kita akan melihat terdapat di dalamnya kekurangan-kekurangan, ya. Kecuali undang-undang kita. Yani undang-undang kita yang ada dalam Al-Quran, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Khalik, yang telah menciptakan kita dan menciptakan keperluan kita, apa yang baik bagi kita dan apa yang bisa membaiki kita. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأن نعلم أننا سنسأل عن كل شيء فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن شبابه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Maka oleh karena itu mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya kita akan ditanya atas segala sesuatu. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya dari empat perkara. Dari umurnya kemana dia pergunakan, dari hartanya dari mana dia ambil kemana dia belanjakan, dari ilmunya apa yang diamalkannya, dari tubuhnya apa yang dia manfaatkan itu. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم العاملين بهما ونسأله سبحانه أن يحرم وجوهنا على النار وأن يجعلنا من أهل الجنة الأبرار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wajah-wajah kita ini terhadap api neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat semuanya. Wallahu ta'ala.